Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masih dalam penjelasan tentang al-aslus salis, landasan pokok yang ketiga, yaitu ma'rifatu nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mengenali, mengetahui tentang nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kemarin Syekh rahimahullahu taala menyebutkan, atau telah kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala sekilas tentang nasab beliau. Syekh mengatakan wa huwa Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim wa Hashim min Quraisy wa Quraisy min al-Arab wal Arabu min dzurriyyati Ismail ibni Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dan Hashim itu dari suku atau kabilah Quraisy. Dan kabilah Quraisy itu adalah salah satu kabilah dari kabilah-kabilah yang ada di Arab. Dan bangsa Arab itu adalah anak keturunan Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Ini secara ringkas tentang nasab beliau sallallahu ala alihi wasallam. Para ulama menyebutkan nasab beliau yang lengkap sampai kepada Adnan, bahwasanya nasab beliau alaihi salatu wasallam adalah Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ابن لؤي ابن غالب ابن فحر ابن مالك ابن النضر النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار nazar ya, Ibni Ma'ad Ibni Adnan. Ini nasab beliau sampai kepada Adnan. Dan Adnan itu kakek beliau yang kesekian kalinya. Adnan itu termasuk dari anak keturunan Ismail alaihi salatu wassalam, Ismail bin Ibrahim. Baik, ini nasab beliau yang disepakati oleh para ulama. Adapun nasab beliau dari Adnan sampai Ismail alaihi salatu wassalam, maka ikhtalafu fih, para ulama berselisih tentang nasab dari Adnan sampai kepada Ismail bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dikatakan di situ Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Apakah Abdul Muttalib di sini nama? Abdul Muttalib di sini bukan nama, tapi julukan. Namanya Syaibah. Abdul Muttalib namanya Syaibah. Nanti akan disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan kenapa dinamakan Abdul Muttalib. Padahal namanya Syaibah. Ini nasab beliau alaihi salatu wasalam sampai kepada Adnan. Dan Adnan termasuk dari anak keturunan Ibrahim, anak keturunan Ismail bin Ibrahim alaihi masallatu wassalam. Ini nasab beliau dari sisi ayahnya. Adapun nasab beliau dari sisi ibunya atau dari nasab ibunya, ibunya namanya Aminah. Ibu beliau alaihi salatu wassalam namanya Aminah. Aminah bintu Wahab bintu Abdi Manaf Ibni Abdi Manaf Aminah bintu Wahab Ibni Abdi Manaf Ibni Zuhrah Ibni Kilab. Aminah putrinya Wahab. Wahab putranya Abdul Manaf. Abdul Manaf putranya Zuhrah atau Zahrah. Kemudian Zahrah putranya Kilab. Maka nasab dari arah ayah beliau dengan dari arah ibunya ketemu di mana? Ketemu di Kilab, kakek yang kelima. Ketemu di Kilab kakek yang kelima. dari kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam dari arah ayahnya. Ketemu di kakek yang kelima, Kilab. Sehingga bapak beliau dan ibu beliau dari asal yang satu, yaitu bertemu pada Kilab. Dan Kilab di sini bukan nama juga ya, tapi lakob. Kilab ini lakob, namanya adalah Hakim. Menurut sebagian pendapat namanya Hakim, sebagian para ahli sejarah yang lain mengatakan namanya Urwah. Kilab di sini namanya Urwah. Nah, ada yang menamakan Hakim, ada yang menamakan Urwah. Dilakopi dengan Kilab karena banyak berburu dengan membawa anjing. Banyak berburu dengan membawa anjing sehingga dilakopi atau dijuluki dengan Kilab. Nah, namanya adalah tadi Hakim atau Urwah. Baik. Kemudian Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim. Nah, ibnu Hashim. Dari nama Hashim inilah, ya, naam dikenal keluarga beliau adalah keluarga Al-Hashimiyah. Jadi beliau dikenal keluarganya adalah keluarga Al-Hashimiyah. Dari nama Hashim, kakek beliau yang kedua. Wa Hashim dan Hashim ini min Quraisy, dari kabilah Quraisy. Dan Quraisy adalah kabilah yang paling mulia di tengah-tengah bangsa Arab ketika itu. Dan Quraisy itu adalah lakob, lakob dari kakek beliau, ya, Fihr bin Malik atau An-Nadr bin Kinana. Jadi para ulama berselisih, ada yang mengatakan Quraisy itu lakobnya Fihr bin Malik. Kakek beliau yang keberapa itu? Fihr bin Malik. Yang ke-10. Ada yang mengatakan Quraisy adalah lakob dari kakek beliau yang ke-12, An-Nadr bin Kinana. An-Nadr bin Kinana. Nah, lakobnya adalah Quraisy dan kabilah tersebut naam dijuluki dengan kabilah Quraisy. Nah, diambil dari tadi, dari lakob kakek beliau yang ke-10 atau yang ke-12, Fihr bin Malik atau An-Nadr bin Kinana. Taib. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga sudah kita sebutkan tentang nama-nama beliau alaihi salatu wassalam, bahwasanya di antara nama beliau adalah siapa kemarin? Naam, Muhammad. Kemudian yang kedua Ahmad. Kenapa dinamakan Muhammad atau Ahmad? Karena beliau memiliki banyak sifat-sifat yang terpuji, akhlak yang mulia. Katsirul mahamid, banyak pujian kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian kita lanjutkan. Yang berikutnya dari nama-nama beliau alaihi salatu wassalam, wa min asma'ihi Nabiyur Rahmah wa Nabiyul Malhamah. Dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan di sini bahwa termasuk dari nama-nama beliau adalah Nabiyur Rahmah dan juga Nabiyul Malhamah. Nabiyur Rahmah ma'ruf ya. Nabiyur Rahmah. Nabi yang memiliki sifat rahmah, sayang kepada umatnya. Dan beliau diutus sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam, sehingga dinamakan Nabiur Rahmah. Kemudian nama beliau juga adalah Nabiul Malhamah. Apa artinya Nabiul Malhamah? Ya'ni al-jihad fi sabilillah. Malhamah itu jihad di jalan Allah. Nabiul Malhamah. Nabi yang Allah berikan syariat untuk berjihad di jalan Allah. Kemudian diantara nama beliau juga adalah Al-Hashir Wal-Aqib. Juga Al-Aqib, Al-Hashir dan Al-Aqib alaihi salatu wassalam. Dinamakan Al-Hashir atau Al-Aqib alladhi yuhsyarun nasu ba'da bi'tsatihi, karena manusia dikumpulkan setelah diutusnya beliau alaihi salatu wassalam. Li'annahu akhirur rusul, karena beliau adalah akhir para rusul, itu rusul yang terakhir. Falaysa ba'dahu illa qiyamus sa'ah, maka tidak ada setelah beliau ya, kecuali tegaknya kiamat. Nggak ada lagi pengutusan rasul. Karena beliau rasul terakhir, maka setelah beliau tidak ada rasul lagi, yang ada adalah qiyamus sa'ah, tegaknya kiamat. Sehingga beliau dinamakan Al-Hashir, Al-Aqib. Karena manusia dikumpulkan di mahsyar setelah diutusnya beliau alaihi salatu wassalam, dan beliau adalah akhir rasul atau rasul yang terakhir, sehingga tidak ada setelah beliau kecuali kiamat. Dan kemudian manusia dikumpulkan. Fa ba'da risalatihi taqumus sa'ah, maka setelah kerasulan beliau atau risalah beliau, taqumus sa'ah, tegaklah kiamat. Wa yusharun nas lil jazai wal hisab, dan manusia akan dikumpulkan untuk mendapatkan jaza balasannya, wal hisab dan untuk dihisab amalannya. Wa man arada an yulima bihadhihi al umur falyarji ila kitab jala'il afham fi sholati wassalami ala khairil anam lil Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Barang siapa yang ingin mengetahui tentang perkara-perkara ini, ya, maka hendaklah merujuk kepada kitab Jalaul Afham Fis Salati Wassalam Ala Khairil Anam, kitab Mati', ya, kitab yang bagus, lil imam, karya al-imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kitab bagus. Kemudian qala Syekh hafizahullahu ta'ala, wa amma nasabuhu, adapun nasabnya, ya, tadi juga sudah kita baca, ya, fahuwa adalah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibnu Hashim ibnu Abdi Manaf ibnu Qusay ibnu Kilab. Dan yang tadi lebih lengkap, ya, dari Kilab sampai kepada Adnan. Wahwa min qabilati Quraisy, dan beliau alaihi salatu wasalam berasal dari kabilah atau suku Quraisy. Allati hiya asyraful qabail, yang suku Quraisy ini atau kabilah Quraisy ini adalah kabilah yang paling mulia. Yang dari suku Quraisy ini na'am diberi amanah, ya, untuk siqayah dan rifadah, ya, melayani para jemaah haji. Wa Quraisy, dan Quraisy min dzurriyyati Ismail alaihi salatu wasalam, dan Quraisy termasuk dari anak keturunan Ismail alaihi salatu wassalam. Wal arabu ala kismaini fil masyhur. Kemudian kata Syekh hafizahullahu ta'ala, Arab, bangsa Arab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama al-Arabul Aribah, Arab Aribah, Arab asli. Wahumul Qahtaniyah, mereka adalah anak keturunan Qahtani atau Qahtaniyah, dari kabilah Qahtaniyah. Wal Arabu al Musta'ribah, yang kedua Arab Musta'ribah, Arab pendatang. Wahum al Adnaniyah, mereka adalah Adnaniyah, anak keturunnya Adnan. Min dzurriyyati Ismail, dari keturunannya Ismail alaihi salatu wassalam, Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi masallatu wassalam. Summu bil musta'ribah, mereka dinamakan dengan musta'ribah. Arab musta'ribah, li'annahum ta'allamul arabiyyata minal arab al-aribah. Karena mereka belajar bahasa Arab, ya, dari orang-orang Arab aribah, dari orang-orang Arab aribah. Lamma ja'at jurhum, yaitu ketika datang kabilah atau penduduk dari kabilah Jurhum, rombongan dari kabilah Jurhum datang ke Mekah. Wa nazalu fi Mekah, dan mereka singgah di Mekah, inda Hajar Umi Ismail, di tempatnya Hajar ibunya Ismail alaihi salatu wassalam. Jadi rombongan dari kabilah Jurhum ini singgah di Mekah. Yaitu di tempatnya Hajar ibunya Ismail, yaitu tinggal di sekitar daerah Zamzam. Kemudian dari situlah belajar Arabiyah, bahasa Arab dari orang-orang kabilah Jurhum. Jurhum itu salah satu kabilah yang ada di Yaman. Jurhum adalah salah satu kabilah yang ada di Yaman. Ada yang mengatakan dari Hamir, ada yang mengatakan dari Al-Amalik. Yang kabilah Jurhum ini sezaman dengan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Dan bahkan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam menikah dengan wanita dari kabilah tersebut. Menikah dari wanita kabilah tersebut. Dan kabilah inilah, kabilah Jurhum yang berasal dari Yaman ini, itu awal kabilah atau kabilah yang pertama kali singgah di Mekah dan tinggal padanya. Kabilah yang pertama kali tinggal di Mekah. Kemudian kabilah ini setelah beberapa waktu hilang atau musnah, taib, karena kalah ketika berperang dengan kabilah Khuza'ah. Ketika berperang dengan kabilah Khuza'ah, kabilah Jurhum ini mereka singgah di Mekah, di sekitar daerah Zamzam, tempatnya Hajar, istrinya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ibunya Ismail alaihi salatu wassalam. Dan Ismail ketika itu, ketika mereka singgah di sekitar Zamzam, Ismail ketika itu wahuwa saghirun, lama wajadu ma'a Zamzam nazalu. Ketika itu masih kecil Ismail, masih menyusui. Dan ketika orang-orang Jurhum mereka mendapati air yang berasal dari mata air Zamzam, nazalu, maka mereka pun singgah. Wastolahu ma'a Hajar an yanzilu indaha, dan mereka berdamai dengan Hajar, istrinya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mereka berdamai dan ingin tinggal di sekitar tempat tersebut. Tinggallah di sekitar tempat tersebut, yaitu di sekitar Zamzam. Wa antas mahalahum an yastaqu minal ma, dan mereka meminta dan apa ini Hajar alaihi salatu wasalam mengizinkan mereka, orang-orang Jurhum, untuk mengambil air dari air Zam-Zam. Fa Ismail alaihi salatu wasalam kana radian fi dzalikal waqt, dan beliau ketika itu, Ismail alaihi salatu wasalam, masih menyusui di waktu itu, di waktu datangnya rombongan dari Jurhum, dari kabilah Jurhum. Tsumma innahu tarabba wa nasha'a wa akhadha al-arabiyyata an Jurhum. Kemudian Ismail alaihi salatu wasalam, beliau terdidik dan tumbuh berkembang, wa akhadha al-arabiyyata, dan mengambil bahasa Arab, dari orang-orang Jurhum itu. Dari orang-orang Jurhum. Wahya minal Arabil Aribah, dan orang-orang Jurhum ini termasuk daripada bangsa Arab Aribah, bangsa Arab yang Aribah, yang asli. Watazawwaja min Jurhum, dan Ismail alaihissalatu wassalam menikah dengan wanita yang berasal dari kabilah Jurhum. Waja'ahu dzurriyyatun ta'allamul Arabiyyata. Kemudian setelah pernikahan itu, maka datanglah anak keturunan yang mereka mempelajari bahasa Arab tersebut, bahasanya Jurhum. Wa nasya'u mal Arab, dan mereka hidup bersama orang-orang Jurhum tersebut. Fasaru Araban musta'ribatan, maka jadilah mereka, Ismail dan anak keturunannya, menjadi Araban musta'ribatan, menjadi bangsa Arab yang musta'ribah. Dinamakan musta'ribah karena belajar bahasa Arab dari orang-orang Arab Aribah, yaitu orang-orang Arab dari kabilah Jurhum. Wahiyal Adnaniyah, Arab musta'ribah, inilah Arab Adnaniyah. Arab dari keturunan Adnaniyah. Ammal Aribatu fahumul Qahtaniyah. Adapun Arab yang Aribah, yang asli, maka mereka adalah Qahtaniyah. Kalau Arab yang musta'ribah tadi Adnaniyah, kalau Arab yang Aribah Qahtaniyah, asluha minal Yaman, dan Qahtaniyah asalnya dari negeri Yaman. Asalnya dari negeri Yaman. Kemudian wa ba'dul ulama yaqul, kemudian kata Syekh, dan sebagian para ulama berkata, al arabul ariba ala kismain, bangsa Arab yang asli yang aribah, ala kismain, terbagi menjadi dua. Arabun ba'idatun wa arabun baqiyatun. Yang pertama, bangsa Arab yang sudah musnah. Yang kedua, bangsa Arab yang masih tersisa. Atau yang masih hidup. Al-arabul ba'idah humul ladzina halaku. Al-arabul ba'idah, bangsa Arab yang sudah musnah, mereka adalah bangsa Arab yang sudah halaku, sudah binasa, sudah hilang, sudah musnah, sudah mati. Wahum, mereka adalah qaumun Nuh, wa 'ad, wa Tsamud, wa Syu'aib. mereka adalah kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Ad, Samud dan Syuaib. Kaumnya Nuh, Ad, Samud dan Syuaib alaihimussalatu wassalam. Dinamakan Arab, bangsa Arab yang ba'idah yang sudah musnah. Jadi bangsa Arab yang asli yang sudah halaku, sudah musnah. Amal Arabul Baqiyah, adapun bangsa Arab yang asli yang masih hidup, fahumul ladzina yanqasimu ila arabin aribatin wa arabin musta'ribatin. Mereka adalah bangsa Arab yang terbagi menjadi dua tadi, Arab aribah dan Arab musta'ribah. Arab yang aribah dan Arab yang musta'ribah. Arab aribah, Arab dari Naam Yaman, di mana kabilah Jurhum datang ke Mekah ketika itu dan hidup di sekitar Zamzam. Kemudian Arab musta'ribah itu anak keturunnya Ismail alaihi salatu wassalam, dinamakan musta'ribah karena mereka belajar bahasa kepada orang-orang Jurhum, orang Arab aribah dari Yaman. Wahiyal Arabul Baqiyah, bangsa Arab inilah yang masih hidup, masih ada, itu Arab al-aribah ya, dan Arab musta'ribah. Wan nabiyyu min bani Hashim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berasal dari Bani Hashim. Sehingga keluarga beliau terkenal dengan nama keluarga Al-Hashimiyah. Wa Hashim min dzurriyyati Ismail alaihi salatu wasalam, dan Hashim itu adalah anak keturunannya Ismail alaihi salatu wassalam. Kalau dirunut, Hashim itu sampai kepada Ismail. Hanya saja ada perselisihan nasab ya. Kalau sampai Adnan, maka para ulama sepakat tentang nasab beliau sampai kepada Adnan alaihi salatu wassalam. Adapun dari Adnan sampai kepada Ismail, ya, maka para ulama berselisih tentangnya. Dan Hashim ini termasuk dari anak keturunannya Ismail alaihi salatu wassalam. Wasmuhu, dan nama beliau, itu nama nabi kita, adalah Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Wa Abdul Muttalib laisa hadha ismuhu, dan Abdul Muttalib namanya bukan ini. Ismuhu Syaibah, namanya adalah Syaibah. Walakin summiya Abdul Muttalib, akan tetapi dinamakan Abdul Muttalib li'anna ammahu Al-Muttalib ibnu Abdi Manaf ja'a bihi minal Madinati wa huwa saghirun min akhwalihi Bani Najjar. Dan dinamakan Abdul Muttalib, budaknya Muttalib, padahal namanya Syaibah ya. Dinamakan Abdul Muttalib karena pamannya, yaitu Al-Muttalib. Al-Muttalib itu pamannya, pamannya Syaibah. Pamannya yaitu Muttalib bin Abdi Manaf datang membawa Syaibah ini, kakek beliau yang pertama, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, membawa Syaibah ini dari Madinah. Dari paman-pamannya dari Bani Najjar. Bawa dari Madinah, dibawa ke Mekah. Dan ketika itu Syaibah ini, yaitu Abdul Muttalib, masih kecil. Falamma ra'ahu an-nas aswad minas safar, ketika manusia melihat kedatangan Al-Muttalib tadi dengan anak kecil ya, yang hitam karena sebab perjalanan safar ya, hitam karena panas terik matahari dan juga berdebu dan seterusnya karena safar perjalanan jauh dari Madinah ke Mekah. Ketika manusia melihat kedatangan Al-Muttalib dengan anak kecil tadi ya, padahal anak kecil ini tadi ponakannya ya. Dhannu, maka manusia menduga annahu abdun mamlukun lil Muttalib. Manusia mengira bahwasanya anak kecil ini adalah budaknya Muttalib. Sehingga dijuluki Abdul Muttalib. Budaknya Al-Muttalib padahal namanya siapa? Syaibah. Kakek beliau itu bapaknya Abdullah, namanya Syaibah. Namun terkenal dengan nama Abdul Muttalib sebab tadi ya. Ketika datang dari Madinah, nah, sampai di Mekah kondisinya usut, hitam, berdebu ya, dan kecil ya, sehingga diduga sebagai budaknya Al-Muttalib. Sehingga manusia mengatakan Abdul Muttalib. Faqalu, maka mereka manusia mengatakan Abdul Muttalib ibnu Hashim ibni Abdi Manaf. Wa Abdi Manaf lahu arba'atu aulad. Dan Abdu Manaf, kakek beliau yang keberapa? Yang ketiga. Karena yang pertama Abdul Muttalib, yang kedua Hashim, yang ketiga Abdu Manaf. Abdu Manaf lahu arba'atu aulad, memiliki empat anak. Abdu Manaf itu punya empat anak. Yang pertama adalah Hashim, jaddur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hashim yaitu kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kakeknya beliau yang kedua. Wal Muttalib, anaknya yang kedua, anaknya Abdu Manaf adalah Al Muttalib. Yang tadi membawa siapa? Syaibah. Kemudian wa Abdu Syamsin, anak yang ketiga adalah Abdu Syamsin. Dan anak yang keempat namanya Naufal. Anak yang keempat dari anaknya Abdu Manaf adalah Naufal. Banu Hashim yuqalu lahum al-Hashimiyun. Kemudian berkata Syekh Hafizahullah Ta'ala, dan Banu Hashim ya, anak keturunannya Hashim itu dijuluki dengan al-Hashimiyun. Al-Hashimiyun. Wa Banul Muttalib yuqalu lahu al-Muttalibiyun. Dan anak keturunnya Al-Muttalib dinamakan Al-Muttalibiyun. Wa amma Abdu Syamsin, adapun Abdu Syams ya, anaknya Abdu Manaf yang ketiga, dari Abdu Syamsin ini faminhum Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara anak keturunannya Abdu Syams ya, adalah Utsman, sahabat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Wa minhum Banu Umayyah, dan juga di antara mereka, di antara anak keturunan Bani Hashim Abdu Syamsin adalah Banu Umayyah. Haula'i min Bani Abdi Syamsin, semua itu atau mereka itu dari anak keturunan Abdi Syamsin. Nah, kemudian wa Naufal kadzalika lahu dzurriyah, dan Naufal anak yang keempat ya, dari anaknya Abdu Manaf, ya, memiliki keturunan juga. Di antara keturunannya adalah Jubair ibnu Mut'im, sahabat Jubair bin Mut'im, Wahakim ibnu Hizam, dan juga sahabat Hakim bin Hizam. Dua sahabat ini termasuk dari keturunannya Naufal. Dan Naufal adalah anaknya Abdu Manaf, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga. Wa Ibrahim alaihi salatu wasalam lahu Ismail wa lahu wa huwal akbar. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, beliau memiliki anak namanya Ismail. Dan Ismail adalah anak yang paling besar. Wa huwa jaddul Arab al-Adnaniyah. Dan Ismail inilah kakeknya bangsa Arab Adnaniyah. Kakeknya bangsa Arab Naam Adnaniyah. Wa Ishaq wa huwa jaddu Bani Israel. Kemudian anaknya beliau yang berikutnya adalah Ishaq. Dan Ishaq adalah jaddu Bani Israel. Ishaq itu adalah kakeknya Bani Israel. Ishaq kakeknya Bani Israel. Wa jami'ul anbiya'i kullihim min dzurriyyati Ishaq. Dan semua para nabi itu berasal dari keturunannya Ishaq alaihi salatu wassalam. Illa nabiyyana alaihi salatu wassalam, kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuwa min dzurriyyati Ismail khataman nabiyyin. Maka beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari anak keturunannya Ismail alaihi salatu wassalam, khataman nabiyyin. Dan beliau adalah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai penutup para nabi. Baik. Jadi hanya beliau yang menjadi nabi dari anak keturunannya Ismail. Nah, kalau dari anak keturunannya Ishaq, ya, itu banyak yang menjadi nabi. Ya. Semua para nabi dan para rasul dari keturunannya Ishaq alaihissalatu wassalam, kecuali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bukan dari keturunan Ishaq, tetapi dari keturunan Ismail, anaknya Ibrahim yang paling besar alaihi masallatu wassalam. Taib. Ini secara ringkas, ya, tentang nasab beliau dan tentang kakek-kakek beliau alaihi salatu wassalam. Nah, dijelaskan oleh Syekh dengan ringkas. Yang pengen panjang lebar tentang masalah ini, maka falyarji' ila kutubis sirah, ya, merujuklah ke kutub-kutub atau kitab-kitab sirah, ya, yang ditulis oleh para ulama. Baik. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.